liburan. Kalau ada bis yang lewat, ku lambaikan tangan sambil teriak om telolet telolet om. Menjadi fenomena di dunia maya, tak peduli tua muda pun ikutilah. Dari Indonesia sampai ke mancanegara, pada teriak om telolet telolet om. Jadi